biarkan kenangan yang sulit untuk dilupakan. 5 tahun telah ku lalui, hidup denganmu saling mengasih. Kau ku damba menjadi bidadari yang datang dilupakan. 5 tahun